انتهينا من مخارج الحروف. Keraskan suaranya. Yang mana yang rumah dikeluarkan? Yang rumah sudah. Baik. Masuk berikutnya sifatul huruf. Hasyim belum. Pangkal hidung khayshum, itu keluarnya gunnah, itu huruf mim dan nun. Kemudian ada urutan-urutannya, yang pertama syiddah am syaddadah, yang kedua naqis bi gunnah, yang ketiga ikhfa, keempat sukun, yang kelima berharakat. Yang paling kuat adalah syiddah. Tapi ini istilah-istilah semacam ini tidak ada andal mutaqaddimin. Seperti kitab Nashr misalnya, atau kitab-kitab yang lainnya tidak ada. Sehingga kadang-kadang bisa dibantah. Seperti naqis bi gunnah dengan ikhfa. Naqis bi gunnah dengan ikhfa. Padahal kita lihat, nah, an langsung masuk hidung sini. An an. Nah, kemudian nah, naqis bi gunnah sedikit. Miu masih bisa. Miu. Sedangkan angkana hilang, hilang. Pada angkana, kalau anna sedikit suara, an, berat tapi. Kemudian kalau edagom, nakus, nam, bihunna masih bisa, miwaliu, walaupun agak sulit. Sedangkan ikhwa hilang. Naam. Enggak bisa teruskan. Naam, bisa diteruskan. Kalau yang bisa ini malah keliru malan. Karena malah keliru. Ya, ikhwa justru semakin hilang. Naam. Jadi kalau kita lihat anda alam taqaddimin pembagian semacam ini, nah, tidak ada. Makanya sebenarnya tidak begitu kita kaji dalam permasalahan ini, karena masih adanya perbedaan pembagian satu dengan lainnya. Sebagian mengatakan naam yang pertama ikhfa, yang kedua naqis bi gunnah, yang ketiga syiddah. Lah, yang pertama ikhfa, kemudian yang kedua syiddah, yang ketiga naqis bi gunnah, kemudian keempat sukun, yang kelima al-harakat. Karena yang ikhfa betul-betul hilang. Kemudian syiddah sulit untuk bisa mengucapkan, tapi masih bisa walaupun sangat sedikit. Kemudian naqis bi gunnah masih, sedangkan sukun juga masih. Berharakat apalagi ma masih bisa. Ma, na, masih bisa. Nah, kita masuk berikutnya. Sifatul huruf yang dibagi menjadi dua, punya lawan dan tidak punya lawan. Punya lawan dan tidak punya lawan. Menurut bahasa adalah suatu itu bisa menjadi punya arti karena ada sifat. Suatu itu bisa menjadi punya arti karena ada sifat, dan bukan suatu kenyataan. Ya, bukan suatu kenyataan. Seperti putih. Nah, jadi pohon bisa dengan sifat daunnya yang hijau. Kita bisa mensifati atau menyifati, nah, pohon bambu misalnya dengan sifat-sifatnya. Nah, daunnya hijau, kemudian apa, batangnya sebagian kuning, nah, sebagian hijau, sebagian apa, ungu. Nah, ini dengan sifat-sifatnya. Huruf juga demikian, huruf bisa dilihat dengan sifat-sifat. Demikian juga kita melihat binatang, gajah, sifatnya lihat. Nah, bagaimana keadaan gajah itu sendiri, tinggi, nah, kemudian besar, telinganya bagaimana, sifatnya, kemudian warnanya, nah, hakikat. Sedangkan menurut istilah adalah tata cara menyifati suatu huruf, karena KPTS luluh, KPTS luluh menurut ejaan yang disempurnakan. Ketika sampai kepada tempat keluarnya huruf, nah, manfaat yang bisa diambil dari sifat ini, untuk yang pertama, untuk membedakan huruf satu dengan lainnya. Telah berkata Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, nah, di rumah ada situ, setiap huruf saling berserikat dengan yang lainnya dalam satu makhraj, maka hal itu tidak bisa dibedakan. Ini menurut Imam Al-Jazari. Sedangkan yang lainnya, yang bagi setiap huruf punya makhraj tersendiri, bisa dibedakan. Dibedakan. Nah, maka yang menurut pendapat ini tadi, jumhur qurra, karena kadang-kadang berserikat satu huruf dengan lainnya, walaupun nanti lisannya berbeda-beda bentuk lisannya. Kita ucapkan antara za dengan sa, lain sudah. Za tidak mungkin disamakan. Za, za, za tidak mungkin. Mesti ada bedanya. Za, sa, letaknya mesti beda. Cuma untuk membedakan, apa, untuk memudahkan, dibikin sama. Dibikin sama. Karena definisi yang diambil untuk membedakan satu dengan lainnya kesulitan. Nah, bagaimana menyifati, menyifati mana? Sa misalnya. Nah, terlalu banyak definisi. Sehingga diambil jalan tengah. La, sa, la, sa. Nah, nah, apa? Ujung lidah dengan ujung dua buah gigi atas. Walaupun berbeda, jelas berbeda. Kalau dirasakan nanti akan berbeda satu dengan lainnya. Aidan dha, jelas beda. Padahal disamakan di situ pengolahan hurufnya dari taraf lisan ma'a atraf ats-tsanaya al-ulya. Maka hal itu tidak bisa dibedakan kecuali harus dengan sifat. Nah, demikian pula kalau terjadi persamaan dalam sifat, maka tidak bisa dibedakan kecuali dengan makhraj. Sama-sama sifatnya, tapi nanti beda makhrajnya. Siapa yang tahu sama sifat beda makhraj? Dad dan dha ada perbedaan tambahan istilah, hanya istilah aja yang beda, ada tambahan, sementara yang lainnya sama. Aidan man yazid sin, kalau sin asal ini sama. Taib ha dengan ha, ha dengan ha sifatnya sama enggak? Sifatnya sama apa enggak? Apa sih bedanya? Enggak ada bedanya di situ. Nah, tapi dibedakan dengan makhraj. Sama sifat, beda makhraj. Atau kalau sama makhraj, beda sifat. Nah, beda sifat. Contoh lain, selain ha dan ha, dan selain, nah, pokoknya sama persis. Man yadhkur man yadhkur ada sitalah, jelas beda situ. Sa wa za kan dijadikan sama, sama khotnya enggak? Sama kan? Yang beda makhraj sama sifat. Naam, za wa za. Naam. Za wa za. Nah, safirnya beda, ilham. Naam, safirnya beda. Ada tambahan safir. Walaupun yang lainnya sama semua. Yang lainnya sama semua. Ada tak kira-kira? Ada PR kalau gitu. Tapi perlu ada PR. Nah. Berkata Ar-Rumah dalam kitab Bughyatul Wa'ab, kalau bukan itbaq maka ta menjadi ta. Nah, kalau bukan, bukan itbaq. Karena sama-sama di situ. Walaupun beda, nanti ada hamasnya. Nah, ada hamasnya, sedangkan to tidak. Tapi makhrajnya sama. To. Aisyah makhraj ta wa to. Aisyah. Naam. Tarf. Tarful lisan ma usul as-sanaya, sama makhraj beda sifat. Karena tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali hanya dengan itbaq. Ada tambahan di situ. Eh, tambahannya. Istilah aidan. Wa aidan ma'na. Qalqalah. Nah, wa ta ziyadah hamas. Nah. Demikian pula dha menjadi zal. Dha menjadi zal. Ada perbedaan di situ. Zal dibaca nah dengan sifatnya istifal, dha isti'la. Kemudian zal dengan infitah, wa dha dengan itbaq. Nah. Sob menjadi sin. Nah, dan sama di situ. Istifal, wa istila, wa itbaq, wa infitah. Difaham enggak? Kalau enggak faham, sebelumnya enggak faham di sini. Nah. Yang kedua, untuk mengetahui mana yang kuat dan mana yang lemah. Untuk mengetahui mana yang boleh idgham dan mana yang tidak boleh idgham. Tidak boleh, karena yang kuat punya kelebihan yang lainnya tidak boleh diidghamkan dengan yang lainnya tersebut supaya tidak hilang begitu saja yang punya kelebihan tersebut. Akan tetapi di sini tidak secara itlak, tidak secara itlak. Nah, di sana ada qiraah-qiraah yang lain, bisa saling idgham satu dengan lainnya. Kita lihat sekarang antara dal dengan ta, mana yang lebih kuat sifatnya? Dal jelas. Tapi kalau hafaz sendiri ada idgham ad-dal inda ta, seperti apa? Wa in udtum udna, wa in udtum udna. Contoh lain, qad tabayyan, qad tabayyan. Padahal sifat da lebih kuat daripada ta, tapi kenapa diidghamkan ke ta? Kalau ta ke dal adalah maklum, karena ta lebih lemah sifatnya daripada dal. Contoh ta diidghamkan ke dal. Ujibat da'watukuma. Contoh lain. Bapak tiada mana? Khair insyaallah. Yang penting bisa jawab. Ini latihan berjawab ya enggak? Taib man Yazid. Yazid Irham. Ada Basit ini. Andak. Intaha. Bas. Ini saja jelas Quran. Enggak ada contoh lain. Bas. Nah, halo. Kemudian ta inda ta, karena ta lebih lemah daripada ta, sehingga ma'ruf diidghamkan. Contohnya apa? Wa qalat ta'ifah. Nah, ini apa lagi? Wa qalat ta'ifah. Fa'amana ta'ifah. Yes. Habtu berbalik. Sedangkan ta' karena sifatnya lebih kuat. Semua sifat ta' sifatnya kuat. Sedangkan ta' masih ada yang lemah di situ. Yang banyak yang lemah. Maka di sana tidak sampai idgham ke ta'. Tidak sampai ke idgham ta, cuma dinamakan dengan idgham nakis. Nakis. Yang tidak hilang secara total. Kita masih membaca farrab, farrabtum, farrabtum. Hanya hilang qalqalahnya. Tapi hurufnya masih kita baca. Wa hadza bil ijma'. Tidak ada yang menisih sama sekali. Tidak ada kira'ah yang di sana mengedokamkan po' kita secara mutlak. Yang ketiga, untuk memperbaiki cara pengucapan makhraj dan huruf yang berbeda dalam makhrajnya. Kamul qira'ah, qira'ah Al-Qur'an lil Husari. Ada sana Husari. Husari Ami. Husari Mesir. Rata-rata qurra dari Mesir. Abdul Basit Mesir. Kemudian Nishawi. Aydan Mesir. Husari Mesir. Bahkan sekarang para qurra adalah dari Mesir. Adan Sayyid Mutawalli min kibar nama al-qurra Sayyid Mutawalli Adan Mesir. rata-rata ami. Nah, kemudian khusyuk sendiri mempunyai peninggalan yang jelek. Anaknya penyanyi terkenal Mesir, perempuan. Nah, penyanyi terkenal Mesir. Wa Abdul Basit, bukan ini. Nah, sahib dunia, ya, nah. Sahib dunia, halikul lihyah. Nah, ayatun karena mencari dunia sehingga diundang di Iran untuk azan, asyhadu anna aliyan, naam, waliyullah, tambah di sana, asyhadu anna aliyan waliyullah, agan azan, tambah azan di sana di Iran, diambil dari qari yang bagus suara tadi Abdul Basit. Nah, sering kunjung ke Indonesia waktu itu, tapi sekarang sudah meninggal. Fosori juga. Nah, ternyata orang-orang awam. Kenapa? Kenapa masih kita ambil? Kita ambil karena faedahnya, nah, bisa dirasakan, dirasakan oleh yang lainnya. Padahal di zaman terdahulu banyak qurra dari ahli sunnah wal jamaah, namun sekarang sedikit qurra ahli sunnah wal jamaah, nadir, hampir kita tidak dengar mempunyai bacaan sebagus mereka zaman sekarang. Walaupun dulu banyak dari ahli sunnah wal jamaah seperti Syu'bah, Abu Bakar bin Ayyash. Nah, ayatun, nah, Abu Amr Al-Basri Sunni, banyak yang lainnya, banyak yang lainnya. Sekarang diambil oleh mereka. Kemudian kenapa kita ambil? Karena tidak bisa mereka berdusta dengan Al-Quranul Karim. Dari segi bacaan tidak mungkin bisa berdosa, berdusta. Artinya kalau sampai melanggar batasan-batasan bacaan Al-Quran akan ditahdir satu dengan lainnya. Makanya masih diambil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Mereka betul-betul mengambil bacaan dengan sebenar-benarnya. Tidak sebagaimana yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya seperti akidah misalnya palingkan, ilmu hadis dipalingkan. Al-Quran tidak. An-nas as-sharih wadih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Seperti ini. Yang baca ikhfa asy-Syafi'i dan ikhlas terbuka diingkari. Nah, diingkari sehingga ada ijtima beberapa kali di Dimashq untuk membahas permasalahan ini. Nah, dan juga kalian kalau mau bikin dosta dalam permasalahan Al-Quran akan kena tahdir. Nah, baik dari Al-Sunnah ataupun yang lainnya. Dan kenapa sekarang kita tidak mengambil bacaan Misyari Rashid? Dia masih hidup. Kemudian masih ada yang lain-lainnya. Tanah awam termasuk dia Kibar Anasyid, Ikhwan Muflisin, yang nyanyi-nyanyi. Nah, yang kalau diambil sudah ada sebenarnya tahdir dari Syekh Yahya. Nah, kalian belum tahu aja tahdir di sana tentang qiraah Syekh Rashid Ikhwani, bekas penyanyi. Nah, Syair Rashid bekas penyanyi. Makanya di surah Yusuf misalnya bacaannya kayak Anasyid. Kayak Anasyid. Nah. beda tadi. Adzan Imam Suyuti misalnya, Suyuti mengatakan tahun 2000 terjadi kiamat. Sekarang sudah tahun 2000 lebih, belum kiamat. Ya enggak? Bahkan alamah al-kubra belum datang. Nah. Kemudian buku-bukunya luar biasa. Dia punya ittila' yang kuat. Ittila' yang kuat manfaatnya untuk kaum muslimin. Walaupun punya zallah seperti ini, mengatakan bahwasanya kiamat datang tahun 2000. Tahun 2000. Hal jelas nisi hadis Nabi SAW, mata sa'ah qala Allah wa rasuluhu mata sa'ah aish majawab Rasulullah SAW mal masu'ala bi'alam minas sa'il, hanya Allah yang mengetahui berkala sa'ah. Adhan al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, beliau membolehkan untuk tabarruk dengan athar orang-orang salih al-salih. Tapi manfaat bukunya untuk kaum muslimin yang luar biasa dibanding dengan kesalahan yang ada. Nah, maka masih bisa dipakai. Apa kita lepaskan kitab Fathul Bari, kita lepaskan kitab Imam Suyuti, dan lainnya tidak. Dan tidak. Nah, man qail man azuma qadruhu azuma khata'uh, Syafi'i. Siapa yang besar atau tinggi kedudukannya akan besar pula kesalahannya. Alal ghalib laisa ala itlaq. Alal ghalib, semakin tinggi kedudukannya semakin kalau terjadi kesalahan semakin besar. Semakin besar. Dan sifat itu menjadi dua, terbagi menjadi dua, punya lawan dan tidak punya lawan. Yang punya lawan ada lima, hamas lawannya jahr, sidda lawannya rakhawas, istila lawannya istifal, watabak lawannya infitah, watalak lawannya ismat. Kemudian tawasud lawannya apa? Sini gak ada tawasudnya ya enggak? Pertengahan di antara sih. Yang tidak punya lawan dibagi menjadi delapan, safir, qalqalah, lin, hraf, takrir, tafassi, istalah, wa hunnah. Kemudian perlu diketahui bahwa masing-masing huruf itu minimal punya lima sifat dan maksimal tujuh. Maksimal tujuh sifat. Ini harus dihafalkan, ini penting. Kalau banyak permintaan dari luar untuk masalah tentang permasalahan tajwid ini, siapkan kalian kalau dikirim misalnya ke daerah lain, siap. Ada siap belum? Siap hafalan dan sifat, siap ditanya. Ditanya ya si dalil ini, permasalahan ini harus dimatangkan. Ini bukannya siap ngajar aja kemudian ada pertanyaan enggak bisa jawab. Ini bukan siap namanya. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan korek-korek ini semuanya misalnya? Ini harus diketahui pula. Dan jangan bikin gara-gara. Bikin gara-gara tidak ada. Seperti kemarin tidak ada yang paling fasih satu kecamatan kecuali saya. Masyaallah. Bikin baru daurah sepekan bikin gara-gara. Tidak ada yang paling fasih satu kecamatan atau satu kabupaten kecuali saya. Saya ada kalam. Waktunya cepat habis.